Aisyah berkata, biasa Rasulullah SAW membaca dalam rukuk maupun sujudnya Subhanakallahumma, Maha suci engkau ya Allah, Rabbana Rabb kami, wabihamdika dengan pujianmu, Allahumma gfirli, maka ya Allah ampuni aku. Hadis Bukhari Bukhari Muslim. Hadis ini merupakan salah satu dari bentuk zikir-zikir atau doa rukuk dan sujud yang dibaca ketika sujud, ketika rukuk. Di dalam hadis Rasul membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhan berarti mensucikan Allah dari segala yang tidak sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allahumma maknanya sama dengan ya Allah, wahai Allah. Asalnya ya Allah, tapi kemudian ya dibuang, ya-nya dibuang. Kenapa dibuang? Dibuang artinya tidak dibaca, tidak disebut, agar mendapat barokah, lebih barokah dengan langsung menyebut lafaz Allah, Allahumma. Karena kalau ya Allah ada huruf ya di depan Allah, agar yang paling depan adalah lafaz Allah, maka ya-nya pun dibuang. Adapun mim Allahumma, mimnya dipakai sebagai pengganti daripada ya yang dibuang tadi, tergantikan oleh mim. Mim menunjukkan terkumpulnya, tersatukannya sesuatu, sehingga ketika kita mengucapkan Allahumma berarti tersatukan kalbu kita, terkumpul dan tersatukan lisan kita untuk berdoa kepada Allah. Wabihamdika, dan dengan pujianmu, dengan pujianmu, bahwa Allah terpuji karena segala sifat kesempurnaannya. Terpuji berarti kita menetapkan bagi Allah segala sifat kesempurnaan, bagi Allah yang paling tinggi sifat itu dan paling sempurna. Allahumma ighfirli, maka ampuni aku ya Allah. Al-maghfirah, ampunan itu ketika dosa itu ditutup dan tidak dianggap. Ini teranggap seperti orang tidak pernah melakukan dosa itu. Makanya dalam bahasa Arab disebut mighfar. Kalau dulu namanya mighfar, penutup kepala semacam baju perang, bagian penutup kepala dari besi, disebut mighfar karena dengan itu tertutupi kepala seandainya terpukul pedang atau kena anak panah, seakan tidak terkena apa-apa helm. Walhasil dari situ kemudian maghfirah, seakan orang tidak melakukan apa, tertutupi seperti orang yang tidak melakukan dosa tersebut jika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tersebutkan dengan sebabnya atau sebabul wurudnya, yaitu ketika Allah turunkan ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba. Di akhir ayat surat Allah perintahkan bertasbihlah, subhanakallahumma, sucikan Allah, wastaghfirhu, dan mintalah ampunan, Allahumma ighfirli. Ayat itu diamalkan oleh Rasulullah SAW sehingga seperti Aisyah katakan sering beliau baca dalam sujud maupun rukuknya, fasabbih subhana, subhanakallahumma, bihamdi rabbika, wastaghfirhu. Ada benar ampunan, Allahumma ighfirli. Maka ini yang beliau baca, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli, meminta ampunan dari Allah. Hadis menunjukkan sunnahnya membaca doa ini, zikir ini, baik dalam rukuk maupun sujud. Kalau sujud jelas bahwa itu doa memang. Adapun rukuk, bukankah Rasul telah katakan fa'adzimu fihi rabb, agungkan Allah. Dalam rukuk kita diperintah oleh Rasulullah untuk banyak-banyak mengagungkan dan memuliakan Allah. Jawaban dari ini bahwa ketika seorang muslim berdoa memohon kepada Allah, itu tidaklah bertentangan dengan memuliakan Allah. Maka ini pengecualian di dalam sunnah dari keumuman yang Rasulullah katakan, rukuk muliakan Allah padanya. Bagaimana ini? Ya ini juga doa Rasul yang contohkan, Rasul yang katakan muliakan Allah dalam rukuk, Rasul pula yang baca ini dalam rukuknya. Maka ya ini ya itu. Artinya kalau kamu mau baca ini ya baca sebagaimana Rasul baca. Kalau kamu mau baca lain dengan memuliakan Allah ya boleh. Subhana rabbiyal a'adzim, subhana rabbiyal azim, bihamdi. Hadis juga mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah ketika mengucapkan Allahumma ighfirli, ampuni aku, menunjukkan bahwa Rasulullah sendiri membutuhkan ampunan dari Allah. Berarti apakah ini menunjukkan bisa jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dosa itu bisa ada pada beliau alaihi salatu wasallam? Para ulama katakan kalau pembahasannya apakah mungkin, ya mungkin alaihi salatu wasallam. Tetapi perlu diketahui bahwa ada bentuk-bentuk dosa yang itu tidak mungkin terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu dosa-dosa yang merusak atau menafikan kesempurnaan daripada kewibawaan beliau, kehormatan beliau, atau risalah beliau, kerasulannya. Maka ini mutlak mustahil dan tidak mungkin. Para rasul terjaga dari segala yang merusak kehormatannya. Gak mungkin terjatuh ke sana. Seperti zina, liwat, homoseksual, mencuri, dan yang semisalnya. Karena ini ketika terjadi akan rusak kehormatan seseorang, tercoreng nama baiknya. Maka dari yang semacam itu para mursalin dijaga oleh Allah dan maksum daripadanya. Terjaga pula maksum dari segala yang merusak risalah kerasulan, misalnya kedustaan, pengkhianatan, penipuan. Karena dengan itu orang akan ragu, bisa-bisa wahyu yang disampaikan juga penipuan, jangan-jangan ini yang disampaikan juga kedustaan. Makanya terjaga mereka. Gak mungkin dusta, gak mungkin ada rasul khianat, gak mungkin ada rasul menipu dan semisalnya. Adapun yang lain, seperti Allah katakan, sesuatu yang terjadi dengan ijtihad beliau sallallahu alaihi wasallam, mungkin. Allah katakan dalam At-Taubah 43, afallahu anka lima adinta lahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaku wa ta'lamal kadhibin. Allah ampuni kamu karena engkau mengizinkan mereka, padahal belum jelas bagimu mereka yang jujur dan mereka yang dusta. Sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah. Juga ketika Allah katakan ini, afallahu anka, disebut sebelum dosa itu disebut, menunjukkan besarnya ampunan Allah. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Juga yang Allah sebutkan dalam tahrim, wahai nabi, kenapa engkau haramkan yang Allah halalkan bagimu, mengharap keridhaan istri-istrimu. Ditegur oleh Allah SWT, karena itu dosa mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, yaitu madu. Tapi ini diampuni oleh Allah karena akhir ayat Allah katakan wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun, maha penyayang. Kisahnya ketika Rasulullah SAW diberi madu oleh Sofia atau siapa dari para istrinya, dan karena kecemburuan bagian istri Rasul, Aisyah datang karena tahu hari ini Rasul akan datang ke rumah Hafsah. Aisyah bilang Hafsah, nanti kalau Rasul kesini bilang mulutmu bau ya Rasulullah. Dan Rasul paling berat, paling tidak suka kalau ada dari beliau yang mengganggu orang. Ini seperti aroma gak enak, aroma yang kecut, yang bau, yang ini. Rasul gak senang. Nanti kalau Rasul kesini bilang mulutmu bau, artinya karena minum madu yang diberikan kepada beliau, karena kecemburuan. Lalu sampai kata Hafsah, begitu beliau masuk rumah, hampir-hampir aku mengatakan kepada beliau mulutmu bau ya Rasulullah, sementara beliau masih di pintu karena takutnya kepada Aisyah radhiyallahu anhunna ajma'in. Ini karena saking ingin melakukan apa yang telah diperintah Aisyah, ketakutan beliau. Orang yang masih di pintu sudah dikatakan kelihatan dustanya nanti, belum dekat kok. Walhasil sampai kemudian dekat dan dikatakan itu kepada Rasul. Aku baru minum madu, kata Rasul, kif bau, madu harum baunya. Maka beliau katakan la'alla atau akalat nahlahu al-maghafir. Mungkin lebahnya yang makan bunga maghafir. Bunga maghafir diketahui bau dan pahit dan tidak sedap. Melhasil karena sebab itu kemudian beliau mengharamkan madu untuk diri beliau. Walhasil ditegur oleh Allah seperti ayat ini, kenapa engkau haramkan yang Allah halalkan hanya mengharap keridhaan istrimu agar disenangi mereka, agar membuat mereka ridho, padahal itu dihalalkan oleh Allah. Tapi seperti yang Allah katakan, itu diampuni oleh Allah. Bahkan di surat Muhammad Allah katakan wastaghfir lidzambika walil mu'minin wal mu'minat, mintalah ampunan untuk dosamu dan dosa mukminin serta dosanya mukminat. Jelas Allah sebutkan itu. Demikian pula di dalam hadis Muslim, jelas hadis juga yang Rasulullah katakan, Allahumma ighfirli dhanbi kullahu diqqahu wa jullahu alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampuni dosaku semuanya, yang kecilnya maupun besarnya, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Sebagian mentakwilkan yang dimaksud dosa umatnya, gak benar. Ya Rasul sendiri SAW, seperti tadi, yang jelas kalau itu dosa yang merusak kehormatan tidak mungkin para Rasul melakukannya. Dosa merusak risalah tidak mungkin, mereka maksum terjaga dari semua itu. Sebagaimana pula mereka maksum dari israr, gak mungkin, mustahil. Para Rasul itu terus menerus dalam dosanya. Pasti beliau, mereka semua, Rasul maupun para Rasul lain, bersegera bertaubat kepada Allah, minta ampunan. Baik itu karena kesadaran beliau sendiri atau karena diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkait Nabi Adam, Allah katakan wa asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat kepada Rabb-nya, kepada Allah, dan melakukan kesalahan itu, memakan yang dilarang oleh Allah. Tsumma jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Tapi kemudian dipilih beliau oleh Allah, didekatkan, diberi taubat, taufik, dan diberi hidayah oleh Allah. Makanya para ulama sebutkan kait Adam, bagaimana mungkin seorang hamba merasa tenang dan mengharap ampunan dari Allah, merasa tenang dan mengharap surga atau yakin akan masuk surga, sementara dosanya sekian banyak dan tiap hari dia melakukan dosa yang kecil, yang besar, yang dari yang tampak sampai yang tidak tampak, di depan orang sampai yang tidak ada yang tahu kecuali dia dengan Allah. Banyak sekali maksiat yang dia lakukan, tapi dia mengharap surga. Adam alaihissalam hanya karena satu kesalahan dikeluarkan dari jannah. Adam alaihissalam hanya karena satu maksiat, bukan yang terus menerus, bukan yang berkepanjangan, bukan yang kemudian perkara besar yang ini. Sekali dan satu itu kesalahan Adam, karenanya dikeluarkan dan Allah turunkan dari surganya Ibrah, pelajaran bagi anak cucunya. Bagaimana anak cucunya akan tenang dan merasa yakin masuk surga, berapa dosa yang dia lakukan setiap harinya. Bapakmu Adam dengan sekali dan satu dosa terkeluarkan dari surga. Bagaimana orang mengharapkan surga itu sementara dosanya seperti yang dia ketahui sendiri. Maka hendaknya masing-masing orang mengintrospeksi dirinya. Wa an Nabi Hurairah qala kana Rasulullah sallam idza qama ila shalah yukabbir hina yakum, summa yukabbir hina yarka, summa yakul sami'allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku', summa yakul wa huwa qa'im rabbana wa lakal hamdu, summa yukabbir hina yahwi sajidan, thumma yukabbir hina yarfa'u ra'sahu, thumma yukabbir hina yasjud, thumma yukabbir hina yarfa', thumma yaf'alu dhalika fi salati kulliha, wa yukabbiru hina yaqum minathnatain ba'dal julus. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah pula Rasulullah SAW terbiasa jika beliau berdiri dalam sholat, beliau bertakbir, kemudian takbir lagi ketika ruku, kemudian bagi dari ruku beliau ucapkan sami'allahu liman hamidah ketika beliau angkat punggungnya dari ruku. Kemudian dalam keadaan berdiri beliau membaca rabbana walakal hamdu. Kemudian beliau bertakbir ketika turun sujud. Kemudian takbir lagi ketika angkat kepalanya dari sujud. Kemudian takbir lagi ketika turun sujud lagi. Kemudian takbir lagi ketika angkat lagi. Demikian beliau lakukan dalam seluruh sholatnya. Beliau takbir pula ketika bangkit dari rokaat yang kedua menuju ketiga dalam sholatnya. Hadis sepakati Bukhari Muslim. Hadis ini dibawakan oleh Hafid terkait yang diistilahkan fuqaha dengan takbiratul intiqal. Takbir-takbir yang dibaca ketika perpindahan, perpindahan hay'ah, gerakan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Telah lalu dalam perkara takbir bahwa takbir ini harus dengan lafaz takbir Allahu Akbar, tidak boleh dan tidak mencukupi jika dengan lafaz lain walaupun semakna dengannya. Allahu Ajal, Allahu A'zam, tidak boleh. Harus dengan lafaz Allahu Akbar. Ketika turun rukuk, ini dari posisi berdiri menuju ruku, Allahu Akbar, sampai tenang di dalam rukunya. Lalu beliau ucapkan sami Allahu liman hamidah ketika angkat punggungnya dari ruku. Ketika angkat punggungnya dari ruku, kemudian ketika berdiri tegak, baru beliau baca rabbana walakal hamdu. Ini meluruskan kesalahan sebagian orang yang membaca zikir ruku itu setelah berdiri. dia rukuk, begitu berdiri dia baru ucapkan Sami'allahu liman hamidah, sehingga posisi perpindahan dari rukuk ke berdiri enggak ada yang dia baca, dan itu salah. Makanya Abu Hurairah riwayatkan di sini, Rasul baca Sami'allahu liman hamidah dalam keadaan rukuk, pindah berdiri, Sami'allahu liman hamidah, diri. Perpindahan ini yang dibaca Sami'allahu liman hamidah. Begitu berdiri, lain lagi pikirnya, Rabbana walakal hamd. Lah kalau kamu baca ketika kamu berdiri dari rukuk, Sami'allahu liman hamidah, dibaca dong keadaan dia berdiri. Lalu Rabbana walakal hamd kamu baca di mana? Posisi kamu sekarang berdiri sudah. Rabbana walakal hamd bukan dibaca ketika berdiri, karena ketika berdiri Rabbana walakal hamd. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau dalam i'tidal bangkit dari rukuknya mengucapkan Rabbana lakal hamd atau Rabbana walakal hamdu. Maknanya Sami'allahu liman hamidah, Allah mengkabulkan orang yang memujinya. Apa yang dikabulkan? Yang dikabulkan adalah pahala besar yang Allah berikan padanya karena memuji Allah. Sami'a asal artinya mendengar. Tetapi dalam hadis ini bukan hanya mendengar maknanya, tetapi istijabah, beri jawaban, pengabulan. Dengan demikian sifat sama bagi Allah, Allah itu mendengar, punya tiga makna. Yang pertama, mendengar. Apa yang didengar? Segala macam suara, segala macam bahasa makhluknya, bahkan bukan hanya manusia. Didengar. Kalau ini berdoa, ini meminta, ini memohon, ini itu. Yang kedua, atau sebelum itu, berarti yang tidak mendengar tidak berhak untuk disembah, tidak berhak untuk didoai, dituhankan. Dia gak dengar. La yasma'una du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum. Orang yang kamu doai itu gak akan dengar doa kalian. Bagaimana mau dengar? Siapa yang bisa menetapkan pendengaran bagi mereka? Itu hanya sebongkah batu, atau itu pohon, atau itu kuburan, atau itu laut, sungai, atau yang semisalnya, keris atau apalah. Sesuatu yang gak mendengar, udah mati bahkan. mampu mendengar. Yang kedua, pendengaran dalam artian pemahaman, memahami dan mengerti, bukan hanya dengar, tapi faham dan mengerti semuanya dari hajat dan kepentingan-kepentingan hamba yang ini doa minta keselamatan, kesembuhan, yang ini doa minta jodoh, yang ini doa minta apa. Yang ketiga, mendengar, mengabulkan. Mengabulkan doa mereka yang berdoa kepadanya. Ini lafaz dibaca oleh Rasulullah SAW. Sami Allahu liman hamidah. Allah mengabulkan doa orang yang memujinya. Yang di belakang beliau dari para sahabat mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Makanya ini dijadikan dalil atau pegangan oleh para a'immah seperti Ibn Mubarak, Masa Tabi'in, ketika ditanya tentang Muawiyah Ibn Abi Sufyan, sahabat, bagaimana menurutmu ini itu? Kata Ibn Mubarak, bagaimana aku bisa komentar kepada seseorang yang Rasulullah ucapkan dalam sholatnya Sami Allahu liman hamidah, termasuk siapa yang memuji Allah? Muawiyah di belakang Rasulullah SAW. Dan beliau menjawab Rabbana walakal hamd. Didoakan oleh Rasul untuk dikabulkan doanya, pujiannya kepada Allah. Aku keutamaan Muawiyah berserta para sahabat yang lain, sehingga apa kiranya yang bisa aku sampaikan sementara beliau sudah dalam keagungan dan kebaikan yang begitu besar. Didoakan Rasulullah sehingga membantah kaum Syiah Fidol, mereka yang benci dan mencela para sahabat Rasul, utamanya Muawiyah, terbantah kebejatan dan kesesatan mereka ini yang hadir. Bagaimana mereka mencela Muawiyah, bagaimana mereka memurtadkan dan mengkafirkan bahkan, sementara Rasul ucapkan Sami Allahu liman hamidah, dan beliau ucapkan Rabbana walakal hamdu. Pujian bagimu agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian insyaallah pertemuan berikutnya.